Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Khonibitina azani wa zakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di majlis ini. Kita di 18 Ramadan 1438 Hijriah. Dan insyaAllah pertemuan pagi ini merupakan pertemuan kita yang terakhir dalam permasalahan al-buyu', karena terbatasnya waktu dan kesempatan kita. Ikhwani fiddin a'azani wa jazakumullah, pagi ini insyaallah kita akan menyebutkan tentang permasalahan asyurutu fil bay', syarat-syarat dalam jual beli. Di pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan syurutul bay', syarat-syarat jual beli. Syarat-syarat jual beli maksudnya syarat-syarat sahnya jual beli. Adapun pertemuan ini tentang asyurut fil bay', syarat-syarat dalam jual beli. Maksudnya dalam jual beli syarat-syarat tambahan. Yang dimaksud dengan asyurut fil bay', ilzamu ahadil muta'aqidain al-akhar bisababil aqdi ma lahu fihi manfa'ah. Salah satu dari dua orang yang melakukan akad, salah satu dari dua orang yang melakukan akad mengharuskan, mengilzamkan kepada yang lain, mengharuskan atau mengilzamkan kepada yang lain dengan sebab akad tersebut, ma lahu fihi manfa'ah, sesuatu yang memberikan manfaat kepadanya. Sesuatu yang memberikan manfaat kepadanya. Ini asyurut fil bay'. Ahlul ilmi mereka menyebutkan perbedaan antara syurutul bay' dengan asyurut fil bay', syarat sahnya jual beli dengan syarat-syarat dalam jual beli. Sebagian alul ilmi mereka menyebutkan ada sekitar 4 sisi perbedaan. 4 sisi perbedaan. Yang pertama, syurutul bay', syurutul bay', maksudnya syarat sahnya jual beli telah kita sebutkan di awal. Itu syarat yang ditetapkan oleh syariat. Syarat yang ditetapkan oleh syariat. Sementara asyurut fil bay', syarat-syarat dalam jual beli itu ditetapkan oleh pelaku jual beli. Syurut fil bay' ditetapkan oleh pelaku jual beli. Nah, contoh, contoh misalnya syurutul bay', syarat sahnya jual beli harus saling-saling ridha, harus saling sama-sama ridha. Innamal bay'u bittaradi, innamal bay'u antaradin, sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan ini yang menetapkannya syariat. Nah, syariat yang menetapkan harus ada. Kapan jual beli tidak ada keridhaan padanya, maka menyebabkan jual beli itu tidak sah. Ya, jual beli yang dipaksa, naam, bi ghairi haqqin, naam. Ya, jual beli seorang yang mabuk, naam. Dan yang lain yang telah kita sebutkan, mukrah, bi ghairi haqqin, ini semua telah disebutkan, ini tidak sah karena tidak ada ridha padanya. Kalau syurut fil bai' ditetapkan oleh pelaku, pelaku jual beli. Misalnya salah satu mengatakan barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi. Ini syarat fil bai', syarat dalam jual beli yang menetapkannya salah satu dari pihak penjual ataukah pihak pembeli. Nah, perbedaan yang kedua, syurutul bai', syarat sah jual beli menentukan sah tidaknya jual beli, menentukan sah tidaknya akad jual beli. Syurutul bai' yatawaqqafu 'alaiha sihhatul bai', syarat sah jual beli itu menentukan sah tidaknya jual beli karena syariat yang menetapkan. Kapan tidak terpenuhi berarti menunjukkan tidak sah jual beli itu. Nah, wa syurut fil bai' yatawaqqafu 'alaiha luzumul bai'. Adapun syarat dalam jual beli, adapun syarat dalam jual beli menentukan luzumul bai', tetapnya jual beli tersebut atau boleh dibatalkan. Tetapnya jual beli tersebut atau boleh dibatalkan. Nah, contoh, misalkan salah satu syaratul bai' yang kita sebutkan kemarin, sesuatu yang bermanfaat. Nah, ayyakunal mabi', ayyakunal mabi' lahu manfa'ah mubahah, bahwa barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat yang sifatnya mubah. Nah, mimma yubahul intifa'u mutlakan, sesuatu yang mampu dimanfaatkan. Ini syarat yang menetapkannya adalah syariat. Kalau ada seseorang melakukan jual beli barang yang diperjualbelikan sesuatu yang tidak menghasilkan manfaat, tidak memiliki manfaat, nah, maka tidak sah jual belinya. Nah, tidak sah jual belinya, batil. Nah, karena syariat yang menetapkan. Syarat sah jual beli itu menetapkan sah tidaknya jual beli. Kalau barang itu memiliki manfaat, salah satu syaratnya terpenuhi. Kalau barang itu tidak memiliki manfaat, maka salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka menunjukkan batal akad tersebut, tidak sah jual belinya. Ini syurutul bai'. Adapun syurutun fil bai', menentukan tetapnya jual beli tersebut atau boleh dibatalkan. Misalkan antara penjual dengan pembeli, pembeli menetapkan syarat tambahan. Saya beli barang ini kepada Anda, tapi dengan syarat. Nah, dengan syarat, jika barang tersebut, misalnya akdun istisna, dia pesan barang. Telah kita sebutkan akdun istisna termasuk sesuatu yang diperbolehkan. Dia memesan barang kepada seseorang. Saya pesan entah makanan, entah pakaian, saya pesan baju, anggap baju misalkan, baju kepada Anda. Ini uangnya saya serahkan. Nah, ya, misalkan, atau serahkan nanti, terserah. Akdun istisna, buatkan untuk saya baju dalam jumlah sekian, ukurannya sekian, sekian, sekian. Tapi saya berikan syarat, syaratnya 1 bulan jadi. Nah, jika lebih dari 1 bulan barang ini tidak diserahkan, tidak diberikan, tidak jadi, berarti saya batalkan akad saya. Saya tidak jadi mengambil. Nah, ini syarat. Nah, tidak jadi mengambil. Ini syarat. Syurutun fil bai'. Ketika misalnya syarat ini terpenuhi, 20 hari barangnya jadi, maka syarat ini terpenuhi, menentukan bahwa akad jual beli tersebut terjadi, sehingga si pembeli diharuskan membayar apa yang telah dia pesankan tadi. Dia bayar. Nah, tapi kalau misalnya syarat ini tidak terpenuhi, 30 hari belum selesai, akhirnya dalam jangka waktu 40 hari baru barangnya jadi, penjual mengatakan saya baru bisa membuatnya di waktu di hari yang ke-40. Ini barangnya sudah ada. Maka pihak pemesan, pembeli tadi berhak untuk kemudian dia memilih. Nah, karena syaratnya tidak terpenuhi sehingga dia boleh untuk membatalkan akad saya, akadnya. Dia boleh mengatakan, maaf, saya sudah persyaratkan barangnya harus jadi dalam jangka waktu 1 bulan. Ini lebih dari 1 bulan, berarti saya batalkan akad saya. Boleh. Boleh dia batalkan, boleh pula dia penuhi. Artinya diberikan kepadanya khiyar. Boleh dia mengatakan, ya sudah enggak apa-apa. Saya juga belum dapat barangnya. Ini harganya kepada Anda, uangnya, mana barangnya. Boleh dia diberikan pilihan untuk tetap melanjutkan akad tersebut atau membatalkannya ketika syarat jual belinya itu tidak terpenuhi. Nah, ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, syurutul bai' la yumkinu isqatuha wa syurutu fil bai' yumkinu isqatuha mimman lahu syartu. Syarat sahnya jual beli tidak mungkin digugurkan. Tidak dapat digugurkan. Syarat sah jual beli tidak dapat digugurkan. Karena yang menetapkannya syariat. Gak boleh digugurkan. Ya. Meskipun sama-sama ridho. Ya. Ya sudah, kita jual beli barang yang tidak ada manfaatnya. Ridho. Boleh. Nah, sama-sama ridho. Ya, sama-sama ridho. Gak boleh. Biar sama-sama ridho. Nah. Jual beli barang yang tidak diketahui secara jelas barang yang diperdagangkan. Munabadah. Bai'ul hasad, jual beli dengan dilempar. Barang-barang dagangannya di depan dalam jumlah banyak dengan berbagai macam bentuk. Lalu kemudian pembeli membeli kuponnya sekali lempar 50 ribu. Lalu dia melempar bola tersebut mengenai salah satu barang yang dijual dengan harga 50 ribu tersebut. Ini bai'ul hasad. Ini diharamkan. Nah, Nabi SAW melarang. Meskipun sama-sama ridho. Ya bagaimana, kita sama-sama sepakat. Kita gugurkan syarat ini. Ya sama-sama ridho kita. Boleh. Nah, tidak dapat digugurkan sehingga apabila tidak terpenuhi maka menyebabkan jual belinya tidak sah. Nah, ini syurutul bai'. Adapun syurutun fil bai', syarat dalam jual beli boleh untuk digugurkan bagi yang mempersyaratkan. Nah, seperti contoh yang kita sebutkan sebelumnya, dia pesan baju, dia persyaratkan 1 bulan sudah selesai. 1 bulan belum selesai, di bulan berikutnya baru jadi. Nah, maka dia diberikan pilihan. Boleh dia batalkan sesuai dengan syarat yang dia tetapkan. Boleh pula dia lanjutkan akad tersebut. Ya sudah, saya jatuhkan syarat saya. Tidak apa-apa, sudah sini, saya beli. Nah, diperbolehkan. Yang keempat, syurutul bai' kulluha sahiha muhtabar. Liannaha min wab'i syar'i. Wa syurutu fil bai' minha mahuwa sahih muhtabar. Wa minha ma laysa bi sahih. Syarat sah jual beli seluruhnya sah. Syarat sah jual beli seluruhnya sah. Nah, karena yang menetapkannya syariat. Telah kita sebutkan 6 syarat sah jual beli. Dan telah kita sebutkan ada 1 syarat yang diperselisihkan. Ahlul ilmi sebagian menetapkannya sebagai syarat. Nah, ini ma'asyiral ikhwah azanullah. Seluruhnya sah dan harus terpenuhi dalam jual beli. Adapun syurutun fil bai', syarat dalam jual beli, syarat dalam jual beli ada yang sahih teranggap, ada pula yang tidak. Ada yang sahih teranggap dan ada pula yang tidak, yang nanti insyaallah akan disebutkan. Ya. Nah. Syarat dalam persyaratan dalam jual beli, karena ini tambahan, ada yang sah, ada yang benar. Dia mengatakan yang membeli barang di toko ini, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi. Ini syarat yang sah. Nah, apabila disepakati maka mereka berjalan di atas syarat ini. Nah, ya. Adapun syarat afwan itu syarat mu'tabar. Nah, saya ulangi, syarat yang ditetapkan oleh syariat ada yang seluruhnya sah. Adapun syarat fil bai', syarat dalam jual beli yang ditetapkan oleh pihak pelaku jual beli ada yang sah, seperti tadi contoh kita sebutkan, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, ini syarat yang sah. Ada pula syarat yang tidak sah, tidak teranggap. Misalnya dia mengatakan, saya jual barang ini kepada Anda tapi dengan syarat Anda tidak boleh lagi jual kepada orang lain. Nah, Ini syarat yang tidak sah. Dia mempersyaratkan sesuatu yang bertentangan dengan akad tersebut, sehingga tidak teranggap syarat tersebut. Artinya syurutun fil bai, syarat dalam jual beli, ada yang sah dan ada pula yang tidak sah. Ini masyarul ikhwa azani wa azakumullah, beberapa perbedaan antara syurutul bai dengan asyurut fil bai. Para ulama mereka berselisih tentang hukum asal syurut fil bai, apa hukum persyaratan dalam jual beli itu, apa asal hukumnya. Terjadi khilaf di kalangan para ulama antara pendapat yang mengatakan bahwa asal hukum syarat itu terlarang kecuali yang ditunjukkan oleh nas. Ini madzhab zahiriyah. Ada juga pendapat yang mengatakan, dan ini madzhab jumhur, bahwa asal hukum dalam syurut fil bai, syarat-syarat dalam jual beli, itu terlarang kecuali yang ditunjukkan oleh dalil. Kalau tadi nas, ini dalil. Nah, dalil lebih banyak. Kalau nas, Al-Quran, As-Sunnah, nasnya. Kalau dalil banyak. Ya, ada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, Istishab, dan yang lainnya. Ini pendapat jumhur. Pendapat yang ketiga yang mereka mengatakan asal hukum persyaratan dalam jual beli adalah ibahah. Boleh. Ya, sah. Kecuali yang ditunjukkan oleh dalil bahwa itu terlarang. Dan ini mazhab Al-Hanabilah. Dan ini yang sahih. Pendapat yang sahih bahwa syarat dalam jual beli asal hukumnya sah ya, dan boleh kecuali yang ditunjukkan oleh dalil tentang terlarangnya dan tentang batilnya. Di antara dalil yang dijadikan sebagai hujah bahwa persyaratan itu termasuk adat, termasuk kebiasaan adat ya, bukan ibadah, dan asal hukum adat itu sesuatu yang mubah, berbeda dengan ibadah. Al-aslu fil ibadati al-hadar wal-man'u, wal-aslu fil adah al-ibaha wal-idnu. Nah, asal hukum dalam ibadah itu terlarang sampai datang dalil yang menunjukkan bolehnya, dan asal hukum al-adah itu boleh idin sampai datang keterangan dari nas dalil yang menunjukkan terlarangnya. Terbalik dengan ibadah. Nah, yang kedua, bahwa syarat-syarat tersebut inna syurut minal asya'il nafi'ah, syarat-syarat tersebut termasuk hal-hal yang memberikan manfaat, dan sesuatu yang memberikan manfaat asal hukumnya boleh. Sesuatu yang memberikan manfaat asal hukumnya adalah boleh. Nah, yang ketiga, syarat-syarat tersebut termasuk al-uqud, akad-akad, termasuk bagian dari akad, dan kita diperintahkan untuk menyempurnakan akad-akad tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah akad-akad tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah azan wa jazakumullah, beberapa ketentuan tentang keterangan bahwa yang sahih pendapat Al-Hanabilah dan yang lainnya bahwa syarat itu asal hukumnya sah. Coba kita pelajari hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang permasalahan syarat ini. Contoh, dalam riwayat An-Nasa'i dalam Al-Kubra, At-Tirmidzi dalam jami'nya, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Kana 'ala Rasulillah SAW bardaini qatirain. Qatriyain. Nabi SAW memiliki pakaian dua buddah. Ya. Fakana idza jalasa fa'araka fihima thaqula 'alaihi. Apabila beliau duduk menggunakan pakaian tersebut lalu berkeringat, pakaian itu terasa berat bagi beliau. Karena mungkin menyerap keringat sehingga berat. Ya. Sudah bahannya berat, terkena keringat, basah, itu semakin berat. Sehingga berat dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qadima li fulani al-yahudi Bazzun minasyam. Lalu ada seorang Yahudi datang kafilah dagangnya, pakaiannya, pakaian dagangnya itu dari negeri Syam. Fakultu, maka kata Aisyah, saya pun berkata, lau arsalta ilaihi fashtaraita minhu thawbaini ilal maisarah. Seandainya engkau wahai Nabi SAW utus seseorang kepada orang ini, Yahudi tadi, lalu engkau membeli darinya dua pakaian yang ringan sehingga mudah dipakai, ilal maisarah, yang persyaratannya nanti dibayar kalau ada uang, ya, nanti dibayar kalau memungkinkan, ilal maisarah, apabila memiliki kelapangan. Naam, farsala ilaihi, lalu Nabi SAW pun mengutus seseorang kepadanya. Nah, lalu orang itu kemudian menolak. Dia mengatakan kepada alim tuma yuridu Muhammad, saya telah tahu apa yang diinginkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama yuridu an yadhhaba bimali aw yadhhaba bihima. Innama yurid, sesungguhnya dia menginginkan untuk membawa lari harta saya. Naam, membawa pergi harta saya, artinya tanpa dibayar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kadzab. Sungguh dia telah berdusta. Qad alima anni min atqahum lillahi wa adahum lil amanah. Sungguh dia telah tahu saya ini termasuk orang yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling menunaikan amanah. Syahid dari hadis ini, perhatikan ketika Nabi SAW menyetujui saran Aisyah radhiyallahu taala anha untuk membeli pakaian dengan syarat. Ya. Nah, bahwa bayarannya, harganya nanti dibayar ketika memungkinkan. Ini kan persyaratan. Saya beli barang Anda tapi bayarnya nanti ya. Nah, ini persyaratan. Asal hukum jual beli, serah terima barang di tempat. Namun ketika salah satu dari pihak jual beli itu memberikan syarat, saya beli barang ini dari Anda tapi syaratnya nanti ya, saya bayarnya nanti besok atau nanti satu bulan lagi atau nanti di waktu memungkinkan bagi saya untuk membayarnya. Ya. Nah, kalau sudah terima gaji misalkan, telah kita sebutkan beberapa permasalahan ini dalam sesi-sesi sebelumnya. Nah, yang menunjukkan bahwa syarat ini dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini menunjukkan bahwa persyaratan itu hukum asalnya adalah mubah, boleh. Nah, selama tidak ada dalil yang menunjukkan tentang terlarangnya. Contoh yang lain. Nah, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'a jamalan washtarata dhahrahu ila al-Madinah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membeli seekor unta dan mempersyaratkan beliau membeli seekor unta dan mempersyaratkan punggungnya itu sampai ke kota Madinah. Punggungnya maksudnya tunggangannya. Ya. Nah, tunggangannya. Ini hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Jabir radhiyallahu ta'ala anhu memiliki hewan lalu dibeli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam unta tersebut. Ya. Unta tersebut hendak dibeli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Jabir radhiyallahu ta'ala anhu memberikan persyaratan. Saya jual unta ini tapi dengan syarat saya ingin pakai dulu sampai ke kota Madinah. Karena ketika itu dalam perjalanan. Kalau saat itu diserah terimakan langsung, Jabir radhiyallahu ta'ala tidak mendapatkan tumpangan, tidak ada yang bisa digunakan. Maka beliau memberikan persyaratan bahwa barang itu dijual tetapi dengan syarat bahwa akan beliau gunakan dulu sampai ke kota Madinah, baru nanti di kota Madinah diserahkan unta tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujui. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau mempersyaratkan dan terkadang pula beliau dipersyaratkan. Ini menunjukkan bahwa asal hukum persyaratan itu diperbolehkan. Ya. Kalaulah persyaratan ini asal hukumnya terlarang, niscaya Nabi SAW akan menyebutkan alasannya. Beliau akan melarang. Beliau akan mengatakan, wahai Jabir, tidak boleh ada persyaratan dalam jual beli kecuali yang diperbolehkan oleh syariat. Nah, tetapi ketika beliau menyetujuinya, menunjukkan asal hukum persyaratan itu boleh kecuali yang bertentangan dengan syariat. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah, ringkasannya, kapankah suatu persyaratan itu teranggap sah? Kapankah persyaratan itu teranggap sah? Persyaratan itu kan banyak. Nah, tidak memungkinkan untuk kita batasi. Mungkin ketika ada jual beli yang terjadi, masing-masing ingin memberikan persyaratan yang menguntungkan dia. Nah, yang memberikan keuntungan kepada dia, saya jual barang ini tapi dengan syarat harganya harus kontan, saya jual barang ini kepada Anda tapi Anda harus begini, begini, dan seterusnya. Ya, persyaratan-persyaratan seperti ini kadang-kadang banyak dan tidak dapat dibatasi, sehingga kita butuh untuk mengenal dhabitnya, apa kriteria untuk kemudian dimasukkan atau digolongkan persyaratan itu termasuk persyaratan yang boleh dan teranggap, dan kapan persyaratan itu menjadi persyaratan yang fasid, yang rusak, batil, dan tidak teranggap. Nah, persyaratan itu akan dianggap menjadi persyaratan yang sah jika terpenuhi dua kriteria, dua sifat. Sifat yang pertama, ay antakuna bihi manfa'atun fid dunya awid din, bahwa persyaratan itu memiliki manfaat baik dari sisi dunia ataukah dari sisi agama. Nah, bahwa persyaratan tersebut memiliki manfaat duniawi atau manfaat ukhrawi. Nah, manfaat duniawi atau manfaat ukhrawi. Nah, seseorang ketika jual beli dia mempersyaratkan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Kalau sudah keluar dari majelis tidak dapat dikembalikan lagi. Nah, asal hukumnya sejalan dengan ketetapan syariat. Barang yang sudah dibeli kalau sudah pisah dari majelis sudah tidak dapat dikembalikan lagi. Nah, ketika dia persyaratkan persyaratan ini, maka persyaratan ini memberikan manfaat untuknya. Dia sebagai penjual, akhirnya dia mendapatkan manfaat. Apa yang sudah dibeli dari barangnya sudah tidak bisa lagi dikembalikan. Berarti dia mendapatkan keuntungan. Ada keuntungan duniawi. Nah, ataukah keuntungan ad-din. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ayyakunal masyrut mimma yubahu fi'luhu biduni syarti, bahwa hal yang dipersyaratkan, bahwa hal yang dipersyaratkan asal hukumnya mubah, dilakukan tanpa syarat. Asal hukumnya mubah, dilakukan tanpa syarat. Nah, ini masyarakat ikhwa azan wa zikmullah. Ya, bahwa yang dipersyaratkan itu adalah asal hukumnya mubah. Nah, seperti contoh tadi, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Asal hukumnya mubah. Boleh ketika seseorang itu dia setelah belanja, membeli sesuatu, lalu kemudian dia tidak mengembalikan lagi. Boleh. Artinya sesuatu yang mubah. Ketika dijadikan sebagai syarat, syarat ini syarat yang sah. Syarat yang sah. Nah, berbeda kalau persyaratan itu asal hukumnya terlarang. Asal hukumnya terlarang. Nah, ya. Saya beli dari Anda misalkan hamba sahaya, tapi saya persyaratkan yang bisa nyanyi misalkan. Ya. Atau apa saja. Ya. Nah, sesuatu yang memiliki manfaat yang tidak mubah, tidak diperbolehkan. Para ulama mereka menyebutkan contoh tadi. Nah, ya. Ini masyarakat wa azan wa zakumullah menunjukkan bahwa persyaratan yang asal hukumnya mubah itu adalah persyaratan yang sah dan teranggap. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin berdasarkan syarat-syarat mereka. Nah, ini syarat sah, syarat yang kapan syarat itu teranggap syarat yang sah. Lalu bagaimana sebaliknya? Kapan syarat itu menjadi syarat yang batil? Kapan syarat itu menjadi syarat yang batil? Nah, ada dua keadaan. Ada dua kondisi di mana syarat itu menjadi syarat yang batil dan tidak teranggap. Pertama, syarat itu bertentangan dengan maksud syariat. Syarat itu bertentangan dengan maksud dari syariat. Nah, ketika ada sebuah persyaratan yang bertentangan dengan maksud dari syariat, maka syarat tersebut syarat yang batil. Bertentangan dengan syariat, Nah, ya, seperti misalnya dalam hadis Barirah, jual beli terjadi seorang budak dengan persyaratan ketika dimerdekakan walaknya milik pihak penjual. Ya, ketika pemilik Barirah ini menjual, hendak menjual Barirah, mereka memberikan persyaratan bahwa walaknya itu kepada mereka. Nabi SAW ketika mengetahui hal ini, beliau marah. Beliau mengatakan, al-wala'u liman a'taq, wala itu bagi orang yang memerdekakan budak. Nah, ketika ada persyaratan dalam akad jual beli yang persyaratan itu bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan maksud syariat, maka persyaratan ini menjadi persyaratan yang batil, tidak teranggap. Nah, tidak teranggap. Ini yang pertama. Yang kedua, persyaratan tersebut bertentangan dengan maksud akad. Persyaratan tersebut bertentangan dengan maksud dari akad. Nah, apabila ada persyaratan yang bertentangan dengan maksud dari akad, maka persyaratan tersebut menjadi persyaratan yang batil. Saya jual barang ini kepada Anda, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya Anda tidak boleh lagi jual kepada orang lain. Nah, tidak boleh lagi jual kepada orang lain. Saya jual barang ini kepada Anda, tapi dengan syarat Anda tidak boleh pakai, tidak boleh manfaatkan. Nah, dan semisalnya, ini bertentangan dengan maksud dari akad. Seorang ketika dia melakukan akad, dia ingin membeli sesuatu, tentunya keinginannya dia menguasai secara menyeluruh barang tersebut. Barang itu dia kuasai. Dia bisa memanfaatkannya, dia bisa melakukan tindakan kepadanya dengan apa yang dia inginkan, termasuk menjualnya, menyewanya, dan seterusnya. Ketika ada akad jual beli yang ada persyaratan bertentangan dengan maksud akad, berarti persyaratan ini persyaratan yang batil dan tidak teranggap. Nah, ini masyaallah ikhwah azani wa jazakumullah, beberapa ketentuan tentang persyaratan dalam jual beli. Nah, para ulama mereka memberikan contoh seperti yang bertentangan dengan syariat atau dengan maksud syariat, seperti persyaratan suatu jual beli dengan akad yang lain, di mana dia mengatakan, saya jual barang ini kepada Anda, tapi dengan syarat Anda menjual barang Anda itu kepada saya, atau Anda menyewakan tempat Anda ini kepada saya, dan begitu seterusnya yang semisal. Nah, ya, ini yang ditafsirkan oleh sebagian ahlul ilmi. Naam, dua akad dalam satu transaksi jual beli. Bai'ataini, bai'atani fil bai' fi bai'ah. Dua transaksi jual beli dalam satu akad. Naam, ya, ada dua jual beli dalam satu transaksi. Ini penafsirannya banyak, ya. Salah satu penafsiran dari larangan tersebut, larangan untuk melakukan dua akad, dua transaksi jual beli dalam satu akad, satu majelis, ya, ini salah satu penafsirannya adalah ini, persyaratan. Saya jual barang ini kepada Anda, tapi dengan syarat Anda menjual barang Anda itu kepada saya, atau Anda menyewakan tempat Anda ini kepada saya. Nah, ini bai'atani fi bai'ah, dua jual beli dalam satu jual beli, satu transaksi. Ini salah satu makna dari larangan tersebut. Dan ini syarat yang fasid, syarat yang batil. Nah, disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Nah, baik, ini masyarul ikhwah azan wa zakumullah. Singkatnya waktu sehingga kita berusaha memilih perkara-perkara yang penting, karena hari ini mungkin insyaallah hari terakhir kita. Meskipun pada hakikatnya banyak permasalahan al-bai yang belum kita sebutkan, ya, belum dipelajari, namun mudah-mudahan apa yang disebutkan di beberapa hari ini memberikan manfaat kepada kita, memberikan sedikit gambaran kepada kita, sehingga di kesempatan-kesempatan yang lain ketika kita diberikan kemudahan untuk kembali mempelajari tentang ahkamul buyu, paling tidak kita sudah memiliki gambaran awal tentang hal-hal yang penting yang dibutuhkan untuk diketahui dalam permasalahan al-bay. Nah, di sana ada beberapa contoh-contoh, ya, beberapa contoh-contoh larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang beberapa akad jual beli. Ini terakhir contoh-contoh atau jenis-jenis jual beli yang terlarang di dalam syariat. Disebutkan, saya nukilkan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala dalam Al-Mulaqqas. Beberapa yang beliau sebutkan di antaranya jual beli di hari Jumat setelah azan yang kedua bagi mereka orang-orang yang berkewajiban mendatangi salat Jumat. Bagi mereka orang-orang yang berkewajiban mendatangi salat Jumat. Ketika telah dikumandangkan azan lalu dia melakukan transaksi jual beli. Telah masuk waktu Jumat lalu dia melakukan transaksi jual beli. Ini terlarang. Tidak diperbolehkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian disuruh untuk melakukan salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian menuju zikrullah wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Sini Allah melarang untuk melakukan jual beli, tinggalkan, diperintahkan untuk meninggalkan. Sehingga kata para ulama, apabila telah dikumandangkan adzan yang kedua, maksudnya adzan di hari Jumat yang menunjukkan masuknya waktu Jumat, ya, maka tidak lagi diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli bagi mereka orang-orang yang berkewajiban mendatangi salat Jumat tersebut. Sehingga kata mereka, akad jual belinya batil dan tidak sah jual belinya. Nah, bahkan beliau menyatakan demikian pula salat-salat yang wajib yang lainnya tidak diperbolehkan untuk seorang menyibukkan diri dengan jual beli sementara telah dikumandangkan adzan untuk dipanggil, ya, mereka untuk mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salatul jamaah. Nah, jangan mereka melakukan transaksi jual beli sementara telah dipanggil untuk mereka melakukan salat, ya. Kalau tadi khusus di hari Jumat, di ayat-ayat yang lain menyebutkan juga tidak sepantasnya pada salat-salat lima waktu, ya. Dalam surat An-Nur ayat 36 sampai 38, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal ashal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Di rumah-rumah yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk diangkat dan disebut padanya namanya dan ditasbih, disucikan Allah Subhanahu wa taala di pagi dan petangnya, kaum rijalun, suatu kaum, ya, yang tidak melalaikan mereka perdagangan, demikian pula jual beli, dari zikrullah dan dari menegakkan salat dan menunaikan zakat. Nah, mereka tidak dilalaikan dari menegakkan salat, menegakkan zakat, membayar zakat, dan dari zikrullah, perdagangan dan jual beli mereka. Nah, mereka mengkhawatirkan hari yang tataqallabu fihi al-qulubu wal absar, hati-hati berbolak-balik, demikian pula pandangan, agar supaya Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan yang terbaik dari apa yang telah mereka amalkan, dan Allah tambahkan kepada mereka keutamannya. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki dengan tanpa hisab. Nah, ini ma'asyiral ikhwan menunjukkan kalau sudah tegak atau sudah dikumandangkan azan, hendaknya menghentikan segala bentuk aktivitas jual beli. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Nah, kemudian beliau juga menyebutkan, la yasihu bai'u syai' ala man yasta'inu bihi ala ma'siyatillah wa yastakhdimuhu fima haramallah. Tidak sah jual beli, menjual sesuatu kepada seseorang yang akan menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak sah menjual sesuatu kepada seseorang yang akan menggunakan sesuatu itu untuk dia bermaksiat kepada Allah atau menggunakannya pada perkara yang Allah haramkan. Nah, ya. Ini ma'asyiral ikhwah azakumullah. Ini termasuk syarat yang ketujuh yang kita sebutkan yang diperselisihkan oleh para ulama. Telah kita sebutkan syarat yang disebutkan sebelumnya ada 6. Syarat yang ketujuh bahwa jual beli itu tidak boleh ada riba, la yakuna fihi alla yakuna fihi riba, ya, tidak ada riba padanya dan tidak berbentuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penyelisihan syariat padanya. Ya, tidak ada penyelisihan syariat padanya. Ya. Nah. Bukan sesuatu yang menyelisih syariat. Seperti jual beli di hari Jumat, seperti yang sudah kita sebutkan. La yaqa'ul aqdu ala muharramin syar'an. Bahwa akad tersebut tidak dilakukan kepada sesuatu yang diharamkan secara syar'i. Ya, seperti jual beli di hari Jumat, seperti ini juga yang beliau sebutkan. Nah. Ya. Jual beli sesuatu, menjual sesuatu kepada seseorang yang akan menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, ini telah mengeluarkan sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang tidak memberikan manfaat, ini sudah keluar. Asal hukumnya sesuatu ini, misalkan sesuatu yang bermanfaat, namun orang yang menggunakan barang tadi itu akan menggunakannya untuk sesuatu yang bermaksiat kepada Allah atau pada perkara yang Allah haramkan. Misalnya contoh, dalam kondisi fitnah, dalam kondisi perang saudara misalnya, tidak boleh menjual senjata, ya, tidak boleh menjual senjata bagi seseorang yang akan menggunakannya untuk membunuh saudaranya muslimin. Nah, ada perang misalnya antar kelompok, antar kampung misalnya, dia sebagai penjual senjata, penjual parang misalkan. Parang apa saja? Penjual pisau. Biasa sebenarnya barang ini asal hukumnya mubah, boleh barang itu, dia benda-benda ini dijual di negara misalnya memperbolehkan, ya, parang misalnya untuk belah kelapa, untuk potong rumput, untuk pisau untuk belah buah misalnya semisalnya. Tapi di masa fitnah, ketika terjadi pertempuran, orang membelinya untuk keperluan perkara yang diharamkan, maka tidak boleh memperjualbelikannya, hukumnya haram. Kata beliau tidak sah jual belinya. Allah Subhanahu wa taala melarang wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kalian saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Nah. Ya. Contoh yang lain. Misalnya lem kastol. Asal hukum pemanfaatannya boleh. Untuk apa itu lem? Untuk perekat, ya kan? Tetapi ketika ada yang ingin memanfaatkannya untuk mabuk, ada orang mabuk pakai lem, ya. Katanya ada. Wallahu alam. Nah, katanya ada. Nah, kata orang-orang ngelem. Nah, dia tahu bahwa ini anak-anak dibeli dalam jumlah banyak, enggak mungkin untuk kemudian untuk keperluan yang biasa. Oh, ini mungkin untuk keperluan lem. Ada tanda-tanda, ciri-cirinya misalkan. Enggak boleh, haram bagi dia untuk menjualnya. Kenapa? Dia akan menggunakan barang tersebut untuk perkara yang Allah haramkan. Sehingga kata beliau tidak sah jual belinya. Nah, ya. Nah. Ini asal hukumnya boleh, pemanfaatan sebenarnya boleh, tetapi ketika digunakan untuk perkara yang haram, ya, maka tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Demikian. Ini masyrul ikhwa azan wa azakumullah. Juga beberapa yang telah disebutkan, beliau menyebutkan jual beli seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, menjual barang yang telah dijual saudaranya atau membeli barang yang telah dibeli saudaranya, telah kita sebutkan. Juga jual beli bai'ul hadiru lil bab, orang yang tinggal di kota tersebut menjualkan barang orang yang tinggal di pedalaman, ini juga telah disebutkan perkara yang diharamkan. Kemudian jual beli inah, bai'ul inah, jual beli al-inah, ya. Nah, ini juga merupakan jual beli yang terlarang, yang diharamkan. Ya, jual beli inah, yakni seseorang membeli suatu barang dengan harga kredit, harga yang diakhirkan, dengan satu harga. Lalu kemudian dia setelah membelinya, dia menjual kembali kepada orang yang menjual tadi dengan harga kontan yang di bawahnya. Dia beli mobil, mobil dengan harga misalnya 100 juta. Saya beli mobil ini dari Anda, 100 juta cicil, nanti dibayar tahun depan. Nah, 100 juta. Lalu kemudian setelah dia ambil mobil ini, atau dia ambil kuncinya, atau dia masih di situ, dia jual lagi. kepada orang yang bersangkutan, saya jual barang ini lagi kepada Anda tapi dengan harga kontan 80 juta. Mobilnya tetap, hanya uangnya saja yang berpindah. Dalam artian tanggungan. Jadi dia mengambil 80 juta kontan, nanti dia akan kembalikan 100 juta dalam bentuk ya ajilan, dalam bentuk kredit atau cicilan atau nanti di waktu tertentu untuk dibayar. Nah, ini bai'ul ina. Nah, ini juga salah satu penafsiran dua transaksi dalam satu akad jual beli. Dua transaksi dalam akad, satu akad jual beli. Itu bai'atani fi bai'ah, salah satu maknanya ini, ya. Ini masyrul ikhwah azani wa azakumullah, beberapa jenis jual beli yang diharamkan. Wallahu taala alamu bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sebutkan. Ada kekurangan, tentunya banyak dari apa yang disebutkan ini masih kurang, namun mudah-mudahan waktu kita yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita untuk kemudian mengambil apa yang faedah dari apa yang disebutkan oleh ahlul ilmi terkait dengan permasalahan al-buyu'. Wallahu taala alamu bisawab. Taib, di sini ada beberapa hal yang disampaikan. Apakah boleh menjadikan jual beli mata uang asing sebagai pekerjaan? Telah kita sebutkan. Jual beli mata uang asing diperbolehkan jika terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, membeli dolar, jual beli dolar dengan rupiah, real dengan rupiah dan semisalnya. Nah, diperbolehkan. Yang penting harus serah terima barang di tempat. Harus serah terima barang di tempat. Tidak boleh ada penundaan penyerahan. Nah, seorang penjual memberitahukan harga modal dari harga tertinggi yang didapat di awal, walaupun sebenarnya barang-barang yang lainnya sudah tidak lagi dapat modal pertama, harga lebih murah dari modal awal. Maksudnya apa hukumnya ya? Seseorang dia mendapatkan beberapa jenis harga barang, barang dengan beberapa harga. Harga pertama mungkin harganya tinggi, harga berikutnya mungkin lebih murah, lebih murah, lebih murah. Ketika ada pembeli datang kepada dia, nah lalu mungkin dia tengkulak atau yang pemilik barang tadi dapat dari yang lain, kemudian dia menjual barang itu kepada orang lain. Tapi yang dia sebutkan harga barang pertama, harga yang tinggi, saya dapat barang itu dengan harga sekian. Nah begitu ya, padahal ada beberapa harga, mungkin ada yang lebih murah. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Kalau memang ada beberapa jenis harga barang tersebut, ya sebaiknya dia tidak menyamarkan harga tersebut, ya. Nah, kalau memang dia ingin menjual barang itu kepada yang lain, artinya dia menghilangkan segala bentuk tadlis, segala bentuk kesamaran. Nah, lebih baik dia tidak menyebutkan nilai barang yang dia dapat. Kalau memang ada beberapa jenis harga yang dia dapat, ya, jenis harga yang dia beli. Nah, cukup dia katakan saya jual barang ini kepada Anda sekian. Nah, silakan kalau Anda mau beli. Nah, jangan dia merayu ataukah membujuk calon pembeli tersebut dengan memberikan harga awal, ya. Padahal mungkin harga barang yang dia dapatkan itu sudah tidak lagi dengan harga awal, mungkin lebih murah dan seterusnya. Jangan dia melakukan penipuan. Nah, telah disebutkan hadis Nabi Sallam yang melarang berbagai macam bentuk penipuan. Man ghasya falaysa minni. Nah, Allahu taala alam bisawab. Menghindarinya lebih utama. Bagaimana hukum money changer? Apa ini? Oh, ini yang tukar-menukar mata uang asing ya, sudah disebutkan. Nah. Apakah boleh memperjualbelikan obat bius, medis, bensin, tiner, lem? Sudah disebutkan tadi. Ya. Naam. Ini kembali kepada apakah itu khamar ataukah bukan. Naam. Kalau itu khamar maka diharamkan untuk diperjualbelikan. Kalau bukan khamar seperti lem. Lem ini pemanfaatannya bukan khamar ya, begitu ya. Pemanfaatannya memang untuk dipakai lem. Tiner. Tiner mungkin campuran apa, misalkan bensin untuk bahan bakar. Ini penggunaannya ada. Penggunaan tersendiri. Naam. Ketika seseorang membeli barang-barang tersebut, asal hukum menjual barang ini mubah, boleh. Nah, namun kapan seseorang mengetahui bahwa pemanfaatannya itu adalah pemanfaatan yang haram, maka tidak boleh bagi dia untuk menjual barang tersebut kepada si pembeli tadi. Wala da'wan wala ithi wal udwan. Seperti ini, bensin. Ada orang jual bensin. Asal hukum jual bensin berarti mubah. Tapi ketika dia mengetahui ada orang misalnya mau bunuh diri, dia mau beli bensin. Kamu ngapain beli bensin banyak-banyak? Saya mau bunuh diri, sudah bosan hidup saya. Nah, haram baginya untuk menjual, enggak boleh. Nah, haram, enggak boleh dia jual. Nah. Ya. Sudah saya enggak usah jual, kamu ambil aja gratis. Nah, sama enggak boleh. Nah. Jual beli paku misalkan. Apa hukum jual beli paku? Asal hukumnya boleh, penggunaan yang mubah. Tapi misalnya ada seorang yang ingin membeli paku. Kamu ngapain beli paku banyak-banyak? Ini saya mau beli paku buat saya makan. Karena saya adalah pemain kuda lumping. Haram hukumnya, enggak boleh dijual kepadanya. Nah, begitu. Ini ma'asyiral ikhwah azanusmu. Hukum tape, tapi yang mengandung alkohol. Tapi kalau sudah memabukan enggak boleh. Ya, tidak boleh untuk dimakan. Nah, tapi kalau tidak sampai memabukan dalam artian tape makanan, tape itu yakni makanan di batas waktu yang boleh dibolehkannya, maka itu halal, boleh. Nah, diperbolehkan. Nah, sama seperti anggur, perasan anggur, jus anggur itu ya, atau perasan anggur, kurma atau yang semisalnya, asal hukumnya boleh ya. Nah, namun kapan sampai kadar memabukkan, nah, maka menjadi khamar, diharamkan untuk diperjualbelikan. Ya. Nah, khamar. Kalau orang tua itu memabukkan anggur orang tua. Mabuk ya? Nah, memabukkan sampai pada tingkatan memabukkan enggak boleh, haram. Enggak boleh diperjualbelikan walaupun dari perasan anggur. Nah, intinya bahwa lihat zatnya, apakah sampai pada tingkatan memabukkan atau tidak. Nah, demikian. Tapi demikian pula, kalau disimpan di jangka waktu yang boleh diperbolehkan, tidak memabukkan, boleh untuk dimakan, sama seperti perasan anggur. Di waktu yang diperbolehkan boleh untuk diminum. Tapi kapan? Kalau sudah dibuat di satu bentuk yang itu memabukkan, seperti tadi orang tua ataukah yang lainnya misalkan, sampai pada tingkatan memabukkan, haram untuk dikonsumsi, enggak boleh. Diperjualbelikannya pun tidak diperbolehkan. Bagaimana kalau kita membeli mobil atau barang yang semisalnya, tapi barang itu masih cicilan teman yang belum selesai, baru kita atau saya lanjutin cicilan barang itu, seperti apa hukumnya itu dalam? Nah, teman kita membeli mobil atau barang, tapi barang itu dicicil, belum selesai cicilannya, teman sudah nggak bisa lagi melanjutkan, begitu ya? Maka kita yang melanjutkan. Kalau temannya itu ridho, dia memperbolehkan, maka silahkan diperbolehkan ya. Hanya saja jual beli barang yang dicicil telah kita sebutkan, mungkin diperbolehkan dengan syarat itu bukan barang ribawi. Gak boleh barang-barang ribawi dibeli dengan barang-barang ribawi dengan dicicil. Jual beli emas tapi cicilan, haram hukumnya, gak boleh. Yang kedua, syarat yang kedua, barang yang dicicil itu ditetapkan akadnya secara langsung. Nah, saya beli barang ini dengan dicicil. Nah, kemudian syarat yang ketiga, bahwa tidak ada pihak ketiga yang ada di antara penjual dan pembeli. Gak boleh ada pihak ketiga, gak boleh ada pihak yang menalangi. Saya beli barang ini cicil kepada Anda dengan harga 120 juta. Dibayar per bulan sekian atau akhir tahun sekian. Nah, demikian ya. Boleh hal ini, tapi dengan syarat tidak ada pihak yang ketiga. Pihak yang ketiga ini yang akan menalangi. Pihak yang ketiga ini yang akan mendatangi pihak penjual. Saya berikan harga kontan kepada Anda, nanti dia bayarnya ke saya. Misalkan dia dari pihak bank atau dari pihak apa saja, dia akan memberikan kepada dealer mobil atau motor itu harga kontannya, lalu kita sebagai pembeli akan menyetorkan cicilannya ke pihak bank atau pihak orang ketiga tadi. Intinya dia memberikan pinjaman kepada kita harga kontan, kita akan mengembalikan kepadanya harga cicilan. Harga kontan 100 juta, harga cicilan 120 juta misalnya. Seolah-olah kita pinjam 100 juta dari dia kontan untuk beli mobil itu, nanti kita serahkan ke dia berbentuk cicilan 120 juta. Itu riba. Gak boleh. Nah, ini ma'asyiral ikhwah azani wa jazakumullah, asal hukum barang-barang yang dicicil tadi. Kalau belum mampu beli misalkan barang yang dicicil, kalau harus melalui yang seperti itu, maka sebaiknya jangan. Jangan dilakukan. Nah. Nah, afwan, seorang punya usaha cateringan. Kemudian ada orang awam yang memesan untuk pesta pernikahan. Sedangkan kita tahu pada pesta tersebut ada maksiat. Apakah kita boleh menerima pesanannya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau terkait dengan makanan, itu tidak terkait dengan kemaksiatan itu secara langsung. Ya, tidak terkait dengan kemaksiatan itu secara langsung. Nah, dari mana Anda tahu di situ ada maksiat misalkan? Wallahu alam. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang nampak bagi Anda ini akadnya tersendiri. Ya, akadnya tersendiri, kecuali kalau kita hadir di situ. Kalau kita tidak hadir, dalam artian kita hanya makanan, wallahu alam, asal hukumnya boleh. Asal hukumnya boleh. Nah, jangankan keteringan, misalnya kita pedagang saja. Kita pedagang apa ini? Pedagang sayur, pedagang ikan, pedagang buah, pedagang apa saja. Ada orang misalkan datang ke kita beli. Nah, sementara kita tahu di rumahnya itu banyak maksiat atau melakukan ini itu misalkan. Nah, ini tinjauan yang berbeda. Wallahu ta'ala alam bisawab. Karena makanan itu tidak berhubungan langsung dengan maksiatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Untuk mengatakan tidak boleh, Anda belum mengetahui alasan yang benar. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Yang nampak tidak mengapa. Wallahu alamu bisawab. Nah, taib, ini pertanyaannya panjang sekali ini. Terkait dengan BPJS. Telah disebutkan oleh para satidah kita, dari para ulama kita, tentang BPJS itu adalah asuransi tijari. Asuransi tijari, ta'min tijari. Asuransi tijari, dan asuransi tijari dengan memberikan harga setoran rutin, ya, di mana nanti kalau seorang itu sakit, dia akan memberikan tunjangan kesehatannya. Sekadar sakit yang dia derita. Bisa dia baru setorkan sekali, kemudian dia mendapatkan nilai yang banyak ketika sakitnya berat. Atau bisa juga bertahun-tahun dia setorkan tapi gak sakit-sakit, sementara uangnya habis, hangus. Nah, sehingga dia mengalami kerugian. Para ulama mereka mengatakan ini ada sistem mukhatarah, untung rugi, sehingga dilarang dalam syariat. Jangan melakukan muamalah seperti ini, karena ini terlarang. Nah, baik, mungkin ini yang bisa saya sebutkan. Kekurangan, kesalahan mohon dimaafkan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Dengan demikian berarti berakhir kesempatan kita untuk sama-sama merojaah apa yang kita ketahui dari Ahkamul Buyu'. Semoga apa yang kita amalkan beberapa hari ini tercatat sebagai amalan soleh bagi kita sekalian, mengisi bulan suci Ramadan dengan melakukan upaya beramal soleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita sekalian kepada al-haq, dan memberikan ampunan kepada kita dari dosa-dosa kita. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.